Al-Asr setelah Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kita ilmu sehingga kita bisa mengimani apa yang diajarkan Allah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang akidah yang lurus. Kemudian kita beramal, berpegang teguh dengan akidah yang lurus itu. Allah tidak mencukupkan kita semata-mata agama itu yang penting diri kita sendiri. Akan tetapi Allah SWT mewajibkan kita untuk tawasau bilhaqqi. Saling mewasiatkan dalam perkara yang hak, yaitu ad-da'watu ilal haq. Wajib kita mendakwahkan yang hak sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya ajak-ajak ke pengajian, diajak-ajak ke pengajian. Misalnya menyebarkan pamflet, ya kita sebarkan pamflet. Bisa mengajar, ya bagaimana bisa dia ikut mengajar sesuai dengan kemampuannya. Atau dia adalah orang yang berharta, gak bisa ngajar, juga tenaganya gak banyak terlibat, maka hartanya hendaknya dia jadikan sarana untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan yang hak, apalagi berkaitan dengan akidah yang lurus, yang merupakan kebutuhan pokok dalam ini beragama. Karena banyaknya pula umat ini yang tenggelam di dalam keyakinan-keyakinan yang rusak, akidah yang rusak. Dan doa da'i-da'i yang mengajak kepada akidah yang rusak ini sangat banyak sekali. Maka hendaknya setiap kita bertanggung jawab untuk menyebarkan akidah yang lurus. Agar manusia bisa dikeluarkan minadzulumati ilan nur. Dari berbagai macam kegelapan kepada ini cahaya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur والذين كفروا أولياؤهم أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Barang siapa yang kufur kepada tagut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang teguh dengan al urwatul wusqa. Kalimat ini tali yang sangat kokoh, maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat ini mengajarkan kepada kita la ilaha yakfur bitaghut. La ilaha itu mengingkari, kandungannya adalah mengingkari segala bentuk sesembahan selain Allah, maka yakfur bitaghut. Wa yu'min billah dan beriman kepada Allah ini kandungan dari kalimat illallah. Sehingga yang namanya tauhid adalah menggabungkan dua rukun ini. An-nafyu, yaitu yakfur bitaghut, itu penafian, penolakan. Wa yu'min billah, itu adalah isbat penetapan. Dan tidak dikatakan tauhid orang yang mereka tidak mengingkari tauhid, yang tidak mengingkari segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hanya meyakini Allah dan beribadah kepada Allah tetapi tidak mengingkari tauhid, maka dia belum berla ilaha illallah. Harus sampai pada terbentuk dalam hatinya al-kufru bit-tawhud. Ini mengingkari tawhud. Ini adalah rukun la ilaha illallah. Langfisama laha wallahu sami'un alim. Tali yang tidak akan pernah putus, tali yang akan menghubungkan hamba dengan Allah, dunia sampai akhirat, sampai mengantarkan ke jannah. Adapun tali-tali yang menghubungkan antara hamba dengan selain Allah akan terputus dan membuat mereka nyemplung di dalam jahanam. Allah zat yang mendengar lagi maha mengetahui. Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang yang beriman. Allah adalah sembahnya orang beriman. Allah adalah pemimpinnya orang yang beriman, yang membimbing. Yang membimbing orang-orang yang beriman. Beriman itu ya yakin dengan Allah dengan segala kesempurnaannya. Kemudian dia ingin betul-betul memiliki tekad yang kuat untuk berjalan di atas jalan Allah Ta'ala. Itu adalah orang yang mereka beriman. Karena orang yang beriman itu modalnya adalah kejujuran di dalam beragama. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia jujur. Sehingga bukti kejujuran dia berla ilaha illallah, ya berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah ternyata berjalan di atas jalan setan, itu namanya enggak jujur di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan Allah ketika menjadi walinya orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, mengeluarkan manusia, mengeluarkan orang beriman dari segala macam bentuk kegelapan. Kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat. Ini semuanya kegelapan. Yang dengan agama Allah, Allah akan keluarkan hamba-hamba yang beriman, yang memang bertekad niat berjalan di atas jalan Allah, Allah akan keluarkan dari segala macam bentuk kegelapan tersebut. Allah bimbing agar hidupnya itu lepas dari segala macam bentuk kesyirikan. Syirkun akbar maupun syirkun asghar. Allah bimbing agar hidupnya itu betul-betul lepas dari segala macam bentuk kekafiran. Kufur akbar maupun kufur asghar. Allah bimbing agar benar-benar lepas dari segala macam bentuk nifaq. Nifaq i'tiqadi maupun nifaq amali. Allah bimbing agar betul-betul keluar dari segala macam bentuk bid'ah yang menyesatkan sehingga berjalan di atas sunnah. Allah bimbing agar mereka keluar dari segala macam bentuk kemaksiatan sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau menjadi hamba Allah, ini kalau kita betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan Allah perlakukan kepada para hambanya. Sehingga betul-betul hidupnya adalah lurus. Ala siratil mustaqim. Walladzina kafaru. Adapun orang-orang yang kafir. Orang yang kafir itu ada dua. Kafir zahiran wa batinan. Kafirnya itu lahir batin, sehingga kafirnya kafir tulen. Ada yang kafirnya itu kafir batinan, sedangkan zahirnya adalah ini musliman. Idharul Islam wa yubtinul kufri. Wa yubtinul kufra. Itharul Islam dan ini Ibtanul Kufri. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Ini juga kafir tetapi namanya munafik dan diperlakukan sebagai muslim karena menampakkan zahir keislaman. Tapi nasibnya nanti di akhirat, innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'an. Di akhirat kelak Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang yang kafir ini di satu lembah jahannam. Orang-orang yang mereka ini kufur, artinya menolak Islam, maka sesembahan-sesembahan mereka itu akan membimbing mereka, awliya'uhum taghut, sesembahan orang-orang kafirnya adalah taghut. Semua yang disembah selain Allah itu namanya taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Para taghut itu akan membimbing mereka, mengeluarkan mereka dari cahaya kepada berbagai macam kegelapan. Dari cahaya fitrah, yang masih lurus kepada ini kerusakan fitrah, jalan-jalan kebengkokan. Dikeluarkan dari fitrah bertauhid menuju pada gelapnya syirik sehingga tumbuh berkembang dalam kesyirikan. Dari cahaya Islam dibimbing menuju kegelapan kufur. Dari cahaya sunnah dibimbing menuju gelapnya bid'ah. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk bimbingan tauhid sehingga mereka ini keluar dari cahaya menuju adz-dzulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Wa da'watu ilal aqidah Islamiyah, sehingga jadi paragraf ini di antaranya mengingatkan kepada kita yang namanya da'i dengan dakwahnya itu, hakikat dakwah itu adalah ikhrajun nas minadh dhulumati ilan nur. Hakikat dakwah itu adalah mengeluarkan manusia, membimbing manusia keluar dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya. Itu hakikat dakwah. Hakikat dakwah itu bukan sekedar ceramah, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, kemudian berapi-api. Tapi mengeluarkan dari bid'ah ke bid'ah, bahkan kadang-kadang dari maksiat ke syirik. Ini bukan hakikat dakwah Islam. Ceramahnya berapi-api, tapi tidak mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Sehingga yang tadinya tenggelam dalam bid'ah ya tetap tenggelam dalam bid'ah. Karena ceramahnya itu hanya untuk menyenangkan pendengar. Biar seneng, biar marem. Kalau dia datang ke kelompok sufi, ya menyanjung-nyanjung sufi. Gak ada sedikit pun yang diluruskan. Kalau dia datang ke kelompok, ya ini gerakan politik, oh disanjung-sanjung kelompok gerakan politik ini, tanpa ada yang diluruskan. Kalau dia datang kepada para penyembah kubur, disanjung-sanjung kelompok ini, tanpa ada pelurusan. Sehingga dakwahnya itu menyenangkan semua orang. Ini bukan hakikat dakwah Islam. Hakikat dakwah Islam itu ikhrajun nas minadh dhulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada yakni cahaya. Wa da'watu ilal aqidatil islamiyah hiya fatihatu da'wati rusuli jami'an. Falam yakunu yabda'una bi syai'in qablaha kama qala Allah taala anhum. Dakwah mengajak kepada akidah Islam itu adalah pembuka dakwahnya semua para rasul tanpa kecuali. Mereka sama sekali tidak mengawali dakwahnya dengan sesuatu apapun sebelumnya, kecuali akidah. Itu diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang global maupun ayat yang tafsil. Ayat yang global maupun ayat yang rinci. Contoh diantaranya seperti ayat yang global. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, yang para rasul itu menyeru mereka, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ayat ini menjelaskan pada kita satu nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengutus rasul ke tengah-tengah manusia. Ini adalah nikmatun kubra. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Sehingga Allah mengingatkan para kaum mukminin, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus rasul ke tengah-tengah mereka, yang para rasul ini kedatangannya akan menjadi pemandu bagaimana keluar dari jalan ya, dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya. Akan memandu, dipandu oleh para rasul ini. Sehingga tanpa kedatangan rasul ini, kita ini tidak beda dengan binatang, tapi binatang yang berakal. Sehingga kalau rusak, ya rusaknya teman, mengungkuli binatang. Yang dengan keberadaan para rasul ini, maka rasul betul-betul akan memandu mereka bagaimana keluar dari segala macam bentuk kegelapan. Dan memberikan peringatan-peringatan untuk tidak kepleset dan nyemplung di dalam berbagai macam lembah kegelapan. Sehingga kedatangan Rasul adalah kenikmatan di atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Yang kedua, menerangkan tentang hakikat dakwah para nabi dan para rasul yang tidak mengawali dakwahnya kecuali dengan akidah tauhid. Itu semua para nabi dan para rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana. Tidak ada satupun rasul yang kami utus sebelum engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku wahyukan padanya la ilaha illa ana. Ini la ilaha illallah. Dan ini adalah awal dakwah semua para nabi dan para rasul di tengah kerusakan yang bermacam-macam. Nabi dan rasul itu menghadapi berbagai macam bentuk kerusakan yang berbeda-beda. Ada model kerusakannya seperti Fir'aun dan Namrud. Penguasa yang zalim, yang angkuh, yang sombong, yang lupa, yang tidak seperti enggak kenal dengan Allah Ta'ala. Sehingga bahkan dia mengklaim dirinya adalah Rabb, ana rabbukumul a'la, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ini adalah, ini kerusakan manusia semodel Fir'aun. Di zaman kita, penguasa-penguasa yang ada ya masih levelnya di bawah Fir'aun dan Namrud. Kemudian ada kerusakannya semodel ini kaumnya Nabi Lut, kerusakan dalam perkara moral. Ada semodel kaumnya Nabi Syu'aib, kerusakan dalam masalah sosial, ekonomi. Begal, rampok, kalau kita sekarang korupsi, maling, ngurangi timbangan, dan misalnya, ini adalah Tapi pada kaumnya Nabiullah Shu'aib. Ada modelnya kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Pokoknya semua Nabi Rasul itu mau di daftar masalahnya, di list, masalahnya macam-macam, kompleks. Tapi tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun yang mereka tidak mengawali dakwahnya dari akidah tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Karena tauhid ini adalah asas perbaikan. Orang kalau mau memperbaiki atau mau dandani, itu yang pertama kali dilakukan adalah memperbaiki yang paling mendasar, yang menjadi kunci perbaikan bagi yang lainnya. Itu udah rumus. Dandani opo wae. Mesti berawal dari yang paling mendasar. Dandani umpamanya yang paling gampang dilihat tanaman rusak. Podongnya garing, ranting-rantingnya garing, kemudian batangnya kering. Itu caranya bukan sekedar ini motongi daun dan rantingnya, kurang menyelesaikan masalah. Itu harus dipasah di batangannya dulu yang paling mendasar, yang menjadi kunci perbaikan. Cek akarnya kayak apa, mesti ada yang bosok. Ah, diperbaiki dulu akarnya bagus, itu nanti jaminan untuk yang lainnya akan membaik. Sehingga semuanya ada kunci dasarnya. Yang lain-lainnya itu hanya pengembangan-pengembangan. Ah, perbaikan kerusakan manusia itu adalah pada kerusakan tauhid. Kenapa sih? Karena kalau orang rusak tauhidnya itu artinya hatinya tidak ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Kalau hatinya tidak ada rasa pengagungan kepada Allah, maka kemudian berani musyrik, berani kafir, berani munafik, berani membuat bid'ah-bid'ah, berani maksiat. Itu berawal dari tidak mengagungkan Allah atau kurang rasa pengagungannya kepada Allah Ta'ala. Maka Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam ketika berkomentar tentang kaumnya yang dungu, yang keras kepala, apa kata Nabiullah Nuh? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian ini memang orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Kalian ini memang orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Sehingga berangkat dari ketiadaan pengagungan hati kepada Allah itu, maka rusaklah kehidupan mereka. Jadi kalau pas kuoso ya jadi rumongso kuoso sehingga sampai kayak Fir'aun. Kalau pas sugih ya rumongso sugih sehingga bisa ngatur segala-galanya, berbuat semaunya. Yang ada adalah pelampiasan nafsu dan syahwat dan mengikuti jalan-jalan syaitan. Itu ketika orang tidak ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW dan semua para nabi ketika awal dakwahnya itu yang digarap pertama kali itu adalah hatinya harus dicabut dulu dari segala kotoran-kotoran dan ditanam ini keimanan yang akan muncul pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, penanamannya ditanam tanaman akidah tauhid. Kemudian wa kullu rasulin yaqul liqaumihi awwalu ma yad'uuhum, dan semua rasul itu mengatakan pada kaumnya sebagai awal dakwah yang mereka serukan, ubudullaha ma lakum min ilain ghairuh, sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang layak bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ubudullaha ma lakum min ilain ghairuh itu Ini adalah ucapan Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, dan semua nabi. Ucapannya persis seperti itu. Antum melihat nanti dalam surat Al-A'raf, Allah menceritakan tentang dakwah para Nabiullah. Dari Nabiullah Nuh, terus berikutnya, berikutnya, berikutnya. Maka, semua dakwah mereka seperti itu. Mengawali dakwahnya dengan seruan mereka hanya menyembah Allah dan mereka ini meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Ini adalah awal perbaikan yang akan membuat manusia betul-betul yaitu tunduk dan patuh setunduk-tunduknya kepada penguasa alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah ini ditentang oleh para tauhid, ditentang oleh para dukun, ditentang oleh para penguasa diktator, ditentang oleh orang-orang yang mereka ingin memperbudak manusia. Karena kalau manusia dia jadi tauhid, itu tunduknya hanya kepada Allah Ta'ala. Takluknya hanya kepada Allah Ta'ala. Memperbudakkan dirinya hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian para tauhid ini merasa ini tidak diagungkan oleh manusia. Tidak disembah oleh manusia. Sehingga ketika orang tidak mengenal tauhid, dia akan saling memperbudak. Satu dengan yang lainnya. Fayajibu. Alaman arafa hadhil aqidah. Wa amila biha. Alla yaktasiru ala nafsihi. Bal yad'un nasa ilaiha bil hikmah wal ma'idatil hasanah. Maka wajib bagi setiap orang yang telah mengenal akidah yang lurus ini. Dan ini kenikmatan yang sangat besar. Antum coba bayangkan dunia ini berapa miliar penduduknya, ikhwan. Berapa miliar? Sekitar 7 miliar. Muslimin berapa miliar? Yang dianggap muslimin berapa miliar? Katakanlah 1,5 miliar. 1,5 miliar itu campur antara Sunni Syiah kalau diglobalkan itu. Yang Sunni berapa juta, terus yang Sunni itu, yang dianggap Sunni itu Sufi, ya Khawarid, ya Mu'tazilah, ya Asy'ariyah, ya Kuburiyun itu Al-Bid'ah, macam-macam itu masuk Sunni semuanya. Yang betul-betul perhatian dengan sunnah Rasulullah yang asli berapa orang? Yang betul-betul perhatian dengan akidah tauhid berapa orang? Sehingga yang mengenal akidah tauhid la ilaha illallah dengan benar itu betul-betul sangat sedikit. Maka kata seorang ulama salaf, Sufyan bin Uyainah, ma an'amallahu ala abdin minal ibad nikmatan a'dhama min an arafa la ilaha illallah. Tidak ada sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih besar dibandingkan dengan difahamkannya tentang kalimat la ilaha illallah. Sehingga orang Allah berikan kefahaman tentang akidah lurus ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Maka orang yang telah Allah kenalkan akidah yang lurus ini dan dia mengamalkan akidah yang lurus ini, jangan membatasi hanya untuk dirinya sendiri. Dan kita tidak diperbolehkan membatasi untuk kita sendiri. Tapi Allah menjadikan kewajiban berikutnya adalah ad-da'watu ilallah. Kewajiban untuk berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan kemampuannya. Dan ini merupakan ciri khas dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam ayat, ikhwan, Qul hadhi sabili at'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa ma'ana minal musyrikin. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Katakan ya Rasulullah SAW, hadhi sabili, ini jalanku. Dakwah itu harus jelas. Apa yang kita dakwakan itu harus jelas. Ini jalanku. Sehingga kita mendakwahkan Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah seperti yang difahami para salaful ummah, para sahabat, dan para a'immah, yang oleh orang sekarang yang sengit dengan dakwah ini, mereka gelari dengan dakwah Wahabi, sehingga Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi, dan mereka yang mengklaim sebagai Sunni, yang Sunni itu adalah mix-mixan antara akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, kemudian suruhnya Ghazali, itulah Sunni yang pakai Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, mereka Wahabi. Ini yang mereka gembar-gemborkan. Yang jelas Islam adalah Al-Quran dan Sunnah seperti yang difahami oleh para sahabat Nabi dan para salaf, mau digelar Wahabi ya monggo, mau digelar apa ya monggo, tapi Islam itu ya gitu. Dan itu yang harus kita ini bawakan kepada manusia, Islam yang kita bawa seperti itu. Bukan Islam kelompok, bukan Islam perorangan, bukan Islam milik siapa-siapa. Islam seperti yang Allah dan Rasulnya telah sampaikan dan difahami dan diamalkan para sahabat Nabi dan para imam-imam sunnah. Kalau tidak ridho dengan Islam seperti ini sangat berbahaya. Dia membuat Islam yang baru. Dia membuat Islam model yang baru. Dan ini namanya memecah belah Islam sehingga membuat kelompok, maka banyak banget. Ya ini kelompok, tapi musibahnya, karena banyaknya kelompok-kelompok bid'ah ini, orang yang mereka betul ingin menghidupkan sunnah yang satu ini, dianggap malah pemecah belah umat, alias pemecah belah ahlul bid'ah. Dianggapnya sesat karena yang banyak itu tidak seperti yang satu ini. Dan bahkan dianggapnya gila kadang-kadang karena orang gila itu yang menyelisih keumuman. Sehingga kalau umumnya gila semuanya, yang waras dianggap gila. Makanya Nabi dianggap edan gila karena waktu itu manusia rata-rata semuanya di atas kesesatan. Lalu Rasulullah mengajak sendiri kepada ajakan yaitu tauhid. Hadi sabili, ini jalanku. Dakwah itu harus jelas. Manusia kita ajak kepada Islam yang seperti apa? Kalau zaman dulu, zaman Kanjeng Nabi hanya ada dua, Islam kufur. Kalau manut Nabi berarti Muslim, kalau enggak manut Nabi berarti kafir. Tapi setelah Nabi wafat, itu banyak muncul berbagai macam pemikiran-pemikiran baru, yang kemudian dikenal dengan ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Qadariyah, ada Sufiyah, dan segala macam. Kalau kita mengajak kepada Islam, pertanyaannya orang itu langsung, Islam penjenengan aliran nopo. Islam penjenengan alirani nopo, dijak teng aliran nopo. Itu udah ngelekat di pikiran orang. Karena mereka juga melihat macam-macam. Di masyarakat ada kelompok macam-macam. Maka Islam yang kita perjelas, yang kita dakwahkan harus betul-betul diperjelas. Islam yang modelnya seperti ini. Kemudian, ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Ini prinsip kedua. Kita tidak mengajak kepada pribadi, tidak mengajak kepada partai, organisasi, ormas, yayasan, kelompok. Tapi kita dakwah mengajak kepada Allah supaya manusia menghidupkan ajaran agama Allah Ta'ala. Mengajak kepada selain Allah ini hanya akan membawa kepada kerusakan dan kehancuran dan perpecahan. Dan para penyerunya hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Apalagi kalau sudah berkorban mati-matian, sudah momrot, sudah babak belur ngajak ke kelompok, ke ormas, ke partai, terus ora digaji meneh. Ora digaji, Gusti Allah juga enggak gaji. Diuncalkan nanti ke jahanam, ini sangat menderita. Kita mengajak, hendaknya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ila Allah ini juga ikhwan isyarat supaya dakwah itu betul-betul seorang dai dia berusaha untuk ikhlas dengan dakwahnya. Ada yang mereka secara zahir sudah mengajak ke jalan Allah, mengajak kepada Allah, tapi terselip pesan mengajak kepada pribadinya. Apa buktinya kalau ada orang lain yang berdakwah enggak senang, sengit. Ya enggak senang. Ada pesaing dai, ada pesaing dalam dakwah. Itu kelihatannya mengajak kepada Allah, tapi sesungguhnya dia sedang mengajak orang kepada dirinya sendiri. Sehingga marah-marah kalau ada orang duduk di majelisnya, orang lain, ustadz yang lain. Atau, ya ini dakwahnya berharap dengan harapan-harapan dunia. Zahirnya memang mengajak kepada Allah Ta'ala, tetapi dia ada motif-motif duniawi yang dia inginkan. Ini adalah ini pesan di balik kalimat ad'u ilallah, supaya orang betul-betul mengikhlaskan dakwahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala basiratin, dakwah itu harus di atas basirah, di atas ilmu. Tidak boleh dakwah hanya modal semangat tanpa ilmu, sehingga nanti bahkan bisa menyesatkan ketika dia berdakwah tanpa ilmu. Yang penting orang marem. Lah orang marem sesat, menyesatkan marem babi. Ya keblondrok semuanya, dan kembalinya bahayanya kepada orang yang menyesatkan, karena dia akan menanggung dosanya orang yang sesat. Maka hati-hati kalau jadi penceramah yang lihai, penceramah yang menakjubkan tapi bodoh tentang agama, sehingga ajakannya itu hanya marem-mareman saja dan tidak mengajak kepada ilmu. Kita mesti harus belajar dulu. Pastikan yang Anda dakwahkan adalah hidayah, bukan kesesatan. Agama bukan milik kita, kita hanya mendakwahkan agama Allah dan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa manittaba'ani. Berdakwah mengajak kepada Allah dengan ilmu itu adalah pekerjaanku dan pekerjaan para pengikutku. Sehingga setiap pengikut Rasulullah itu harus menjadi dai dengan segala atau dengan sesuai dengan kemampuannya. Harus ada ruh semangat untuk mengajak. Kalau seandainya antum targetnya satu orang saja ngajak orang ngaji, satu orang aja. Sekarang pokoknya ada 15. Berarti besok sudah 30. Terus kalau satu orang dari 30 ngajak satu orang saja, sudah nanti jadi 60, terus begitu. Target satu orang aja. Kita harus punya kewajiban, atau kita harus punya semangat untuk betul-betul mengajak manusia kepada perkara sangat agung ini. Tentu yad'un nasa ilaiha bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tentu berdakwah itu harus dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Di antaranya harus dengan hikmah. Hikmah itu bersikap tepat. Bersikap tepat. Yang dikatakan sebagian ulama dengan ungkapan fi'lul lati yambaghi fi waqtil lati yambaghi ala wajhil lati yambaghi. Hikmah itu bertindak tepat di waktu yang tepat ke arah yang tepat. Itu hikmah. Sehingga bersikap tepat. Sehingga orang yang mereka akan berdakwah ini mesti betul-betul senantiasa bagaimana memilihkan yang tepat untuk orang yang akan dia dakwahi. Sehingga tidak hanya asal dakwah, mesti dia mikir apa yang kira-kira ya ini pas untuk yang saya dakwahkan. Tindakan-tindakan yang tepat. Atau juga hikmah, dikatakan ulama, dalam dakwah dengan hikmah itu, kalau sasarannya orang-orang yang mereka sudah punya kepatuhan dalam beragama, tinggal ngajari Quran dan sunnah, manut. Mereka yang penting tinggal cari kefahaman tentang agama, kemudian manut. Wal ma'idhatil hasanah, dengan ma'idhah hasanah, itu pada kelompok orang yang misalnya mereka masih berkelimang dengan berbagai macam muharramat, sehingga diberikan nasihat-nasihat tarhib wa tarhib, penyemangat, motivasi, dan ancaman, sehingga muncul rasa harap dan takut dalam hatinya, sehingga dia terpacu untuk mengikuti atau mengamalkan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Wajatilhum billati ya ahsan, itu untuk plot-plotan orang yang punya berbagai macam syubhat. Tidak, wah itu ngeyel, sehingga perlu debat, perlu didebat, perlu di, ya ini patahkan, ya ini syubhat-syubhatnya itu. Maka dakwah itu dengan berbagai macam cara tergantung yang kita dakwai. Kama huwa sabilul mursalina wa atba'ihim. Sebagaimana dakwah ini adalah jalannya para nabi, para utusan, para rasul, dan para pengikut rasul. Wa anna da'wata ila hadhil aqidah huwal asasu wal mantaliq. Dakwah mengajak kepada akidah ini adalah asas, pondasi. Kita kalau mau membangun rumah, kita pasang atap dulu, pasang gendeng dulu, atau duduk pondasi dulu. Ya pasang pondasi dulu. Mosok pasang tembok dulu, terus pasang reng, pasang genteng, wis rampung ATKP lagi pasang pondasi. Ya mesti harus diawali dengan membangun pondasi dulu. Dan pondasi ini adalah akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan setar mulainya dari sini. Mulainya dari akidah ini, baru kemudian nanti membangun yang lain-lainnya. Dan kalau Anda menginginkan kokohnya bangunan, itu yang dipikirkan pertama adalah pondasinya. Membangun tingkat dua dengan tingkat sekat, pondasinya sama enggak? Beda. Maka orang yang menginginkan megahnya bangunan harus berpikir tentang pondasi. Kalau pondasinya itu pondasi meyek-meyek, ya sudah hancur, nanti jangan Anda berharap bisa membangun bangunan tingkat 5, tingkat 6, amblek, nanti tidak akan ini terwujud. Kenapa umat kaum muslimin atau umat Islam itu ngeyelan, protesan, sarwo, ini merasa terpaksa? Ya karena akidahnya enggak ada. Yang ditanam, yang ketanam dalam hatinya itu enggak ada. Sehingga enggak ada kecintaan kepada Allah, enggak ada harapan dengan kampung akhirat. Adanya itu hanya anyel tok, kok dibebani aja. Hanya dibuat-buati aja. Kon sholat, kon poso, kon haji, kon zakat, kon ini, kon ini. Karena dia tidak ada motivasi dari hatinya, tidak tertanam di dalam hatinya, enggak ada bayangan apa-apa. Bayangannya itu upah itu ya duit. Sehingga kalau enggak dapat materi itu ya namanya enggak dapat upah. Sehingga harapannya masih semuanya berkaitan dengan materi keduniaan. Ini susah untuk mereka melaksanakan seruan-seruan Allah SWT. Beda dengan para sahabat. Yang sudah ditanam oleh Nabi, akidah, keimanan, keyakinan. Maka turun ayat-ayat ahkam itu ibaratnya tinggal gelinding gitu aja. Sangat gampang. Kemudian, fala yuda'a ila syai'in qablaha. min fi'lil wajibati wa tarkil muharramat hatta taquma hadhil aqidah wa tatahaqqaqu li annaha hiyal asas al musahhi li jami'il a'mal wa bidunha la tasihul a'mal wa la tuqbalu wa la yusabu 'alaiha. Beliau mengatakan, maka manusia tidak diseru kepada sesuatu apapun sebelum akidah. Seruan pertama itu diajak untuk mengenal Allah, diajak untuk mengenal kampung akhirat, diajak untuk ya ini mengenal alam barzah, alam kubur, surga, neraka, sehingga terbayang dalam hatinya dan tertanam dalam hatinya dan pikirannya semua yang harus dia yakini. Sebelum dia diajarkan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan hal yang muharramat, maka ditegakkan dulu akidah yang lurus, sehingga betul-betul akidah ini tegak, nancap, karena itu merupakan asas musahih li jamil a'mal, yang menjadi pembenar seluruh amal. Amal tidak akan lurus, tidak akan benar, kecuali dia muncul di akidah yang benar. Dan tanpa akidah yang lurus ini, kata beliau, tidak akan sah, tidak akan benar berbagai macam amal, tidak akan diterima, tidak akan diberikan pahala. Wa minal ma'lumi bi badahatin anna ayya bina'in la yaqumu wa la yastaqimu illa ba'da iqamati asasi. Dan sudah maklum, sudah diketahui semua oleh dia, sudah diketahui oleh kita semuanya. Badahah, ibaratnya itu sudah enggak pakai mikir gitu loh, enggak pakai mikir, sudah apa itu sudah jadi maklumat yang setiap orang itu enggak pakai mikir. Bahwa kalau mau membangun itu mesti yang pertama kali dilakukan adalah membangun pondasi. Itu enggak pakai mikir. Mau kamu bangun rumah, bangun apa dulu? Mikir enggak. Duduk dulu, duduk pondasi dulu. Itu udah enggak pakai mikir. Demikian juga sungguhnya membangun umat ini yang harus diawali dengan akidah dulu, itu seperti orang itu mau bangun bangunan harus pondasi dulu. Walihada kana rasul kana rusulu yahtamuna biha qabla kulli syai. Oleh karena itulah semua para rasul itu memiliki perhatian terhadap akidah ini sebelum segala sesuatunya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam indama yab'atsu du'at yusihim bil bada'ati bid da'wa ila tashihil aqidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus para dai ke negeri, ke berbagai negeri, diantaranya ke Yaman, Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari. Nabi mewasiatkan kepada da'i yang diutus ini, supaya mengawali dakwahnya dengan membenarkan, meluruskan akidah dulu, sebelum yang lain-lainnya. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan fa'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'tha mu'adan ila yaman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke Yaman qala lahu, beliau mengatakan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ya Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Jadikan seruan dakwahmu yang pertama itu adalah ajakan kepada syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya, ila ayyuhidullah. Jadikan ajakan mengajak kepada tauhid itu yang pertama kali. Fa'inhum atau kalidalik, kalau sudah bertauhid, ajaklah dan mentaati kamu, maka ajaklah mereka, ajarkan kepada mereka, fa'alimhum annallaha aftaradu alihim khamsa salawatin fi kulli yawmin walailah. Maka ajarkan pada mereka, kalau sudah bersyahadat, sudah mentaati kamu, mentauhidkan Allah, ajarkan kepada mereka, Allah mewajibkan sholat yang 5 waktu sehari semalam. Fa'inuhum ata'u kalidhalik, kalau mereka sudah mentaati kamu, apalah tentang sholat, fa'alimhum anallah taradha alihim sadaqatan tuqatu min akhniyaihim wa turatu ala fuqaraihim. Allah mengajarkan, mewajibkan supaya mengambil sedekah, itu membayar zakat yang diambil dari para orang kayanya, dikembalikan pada orang-orang fukoroknya. Fa'inhum ata'u kalidhalik fa'iyaka wa qara'ima amwalihim. Kalau mereka sudah mentaati kamu, maka jauhi mengambil harta yang paling bagus dari yang mereka miliki. Petugas zakat itu tugasnya mendata hartanya kaum muslimin, zakatnya apa aja. Terus kalau ngambil zakat, bawahnya zakat unta, zakat sapi, atau zakat kambing, tidak boleh ngambil unta yang the best, yang paling baik, kambing yang paling baik, gak boleh yang paling buruk atau yang paling baik, gak boleh, yang sedang-sedang. Fa'iyaka wa qara'a kemudian wa taqida wa tal mazlum, hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena tidak ada hijab antara doa dia dengan Allah Ta'ala. Walaupun yang kita zalimi itu kafir fajir. Tidak boleh kita zalim walaupun pada orang kafir maupun orang yang fajir. Sampai sini dulu ikhwan, insyaallah kita lanjutkan masa yang akan datang biidznillah, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan, apakah membuat kedustaan seperti membuat surat dari RT padahal itu bukan dari RT, apakah kufur yang mengeluarkan dari Islam? Ya, dosa besar, berusaha bukan kufur. Perbuatannya adalah termasuk ya ini perbuatan maksiat, ya berbohong. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita tutup sampai sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.